sekarang aku menyadari cintamu padaku. Oh, sekulit hari tiada ku sangka engkau sampai hati nodai cintaku yang suci mulia. Cintaku yang suci mulia.